Meskipun dalane becek, saiki sing penting goyang ya. Oke, okay. New Palapa. WSL Juwono. WSL Blora. SNP Indonesia. Lambai kantongnya bareng Wiwi. Halo. Laskar Stress. Kembang tebu sing kabare kanginan, saksi bisu sing tang dikenangan. Prasetyamu kuwi mung biasa, tresnamu saiki wis ilang. Ning jalan anyar kowe karo sapa. Raja Sawer, habiskan uangnya. Laskar Stres. Terima kasih.